Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, masalah klasik yang membuat pengembangan infrastruktur di tanah air sangat lambat adalah persoalan pemburu-pemburu rente di pusat dan daerah yang menjadikan proyek-proyek infrastruktur sebagai wahana untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, meski para pemburu rente yang notabene adalah orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan sama sekali tak memiliki kemampuan untuk membangun jalan raya, namun bersama dengan linknya di pemerintahan, mereka bisa memenangkan tender pembangunan jalan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika seperti itu persoalannya, apakah pemerintah idealnya membangun sendiri infrastruktur yang sangat vital? Iya, sebetulnya bisa juga JO ya, joint operation dari antara pemerintah dan swasta. Itu konsepnya kan setengah negara, setengah swasta kayak gitu. Bisa dibangun, dioperasikan. Contohnya seperti apa Pak Her? Contoh kalau infrastruktur angkutan itu kereta api di Jepang 150 plus 30 30 feeder kecil-kecil untuk lines di seluruh wilayah Tokyo itu kan swasta tapi ada pemerintahnya gitu loh. Jadi regulator itu berfungsi efektif tapi memberikan peran swasta sehingga yang paling besar itu JR Line, terus ada yang agak kecilan, macam-macam itu ada puluhan itu. Toh bisa dilakukan dan jalan bagus sampai sekarang. Konsep yang sekarang juga diterapkan di Singapura gitu. Kereta naik dari Changi turun di Orchard itu udah satu jalur sampai ke ujung WTC untuk nyebrang ke mana ke Sentosa Island gitu. Konsep yang kemudian juga diterapkan ke Bangkok dengan saya kira sukses ini orang nggak sekarang kan nggak harapannya banyak kalau 80 line jalur subway saya kira sangat efektif memecahkan masalah traffic. Nah kalau di Jepang yang terjadi adalah semua infrastruktur itu begitu bagus dan Jepang itu bangun infrastruktur kereta api seluruh jaringannya tuh karena tanahnya sempit seperti di Indonesia itu menjadi sangat efektif gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.